Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muntasatuha fa inna kulla muntasatin bid'ah fa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berbahagia sekali karena pada pagi hari ini kembali bisa hadir untuk bersama-sama mengkaji dan memahami bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sangat penting di antara yang perlu dipahami, di antara yang akan kita bahas adalah penyakit-penyakit lisan. Kami kemarin sudah sempat menyampaikan bahaya lisan atau penyakit lisan. Yang pertama, ghibah. Ya. Namun, ternyata penyakit yang justru sangat membahayakan, bukan ghibah saja. Yang pertama justru ini adalah al-qawlu bisyirki wal-kufri. Ya. Yakni lisan yang mengucapkan kalimat kekufuran, kalimat yang mengandung unsur kesyirikan. Ya. Jadi, penyakit yang pertama yang perlu dipahami adalah lisan yang mengucapkan kalimat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini merupakan penyakit yang pertama yang perlu diwaspadai. Karena bahaya berbuat, berucap kekufuran dan kesyirikan ini merupakan perkara yang akan bisa menyebabkan orang itu sengsara. Sengsara di dunia wal akhirah. Apa contohnya orang berucap kalimat yang mengandung kekufuran dan kesyirikan? Seperti orang berdoa, ya, beristighosah kepada selain Allah, ya, berdoa, beristighosah, meminta kepada selain Allah dengan perkara yang tidak bisa memberi kecuali Allah. Lisannya memanggil arwah-arwah, ya, para penunggu tempat tertentu, ya. Sambil dipanggil-panggil arwahnya, namanya, sambil beristighosah, mengaduh, mengeluh. Ini merupakan ucapan yang seharusnya doa itu diserahkan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku Allah Ta'ala, maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain, bersumpah, ya, bersumpah dengan menggunakan selain Allah. Bersumpah Kadang orang ya mudah mengucapkan kalimat sumpah ya, biar dagangannya dipercaya, yo ini dagangannya bagus gitu, pakai nama Allah, atau kadang memakai nama selain Allah, bersumpah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis dari Umar bin Khattab, man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah ya dengan menggunakan selain Allah, baik dengan nama Ka'bah atau dengan nama Rasul ya, atau demi langit menggunakan nama langit bumi atau nama-nama orang soleh ya, dia bersumpah dengan menggunakan selain Allah, maka ketika dia berucap kalimat sumpah dan yang dipakai selain Allah, kata beliau, faqad kafara au asyraka, sungguh ya, sungguh orang tersebut telah terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan ya, kepada kekufuran dan kesyirikan ya. Kenapa orang tersebut terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan? Karena dia telah menjadikan makhluk yang lemah disejajarkan dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah orang itu berhati-hati, jangan bermudah-mudah dalam bersumpah ya, supaya dipercaya orang ya, keluar apanya? Sumpahnya. Sumpahnya. Kalau pakai nama Allah ya, menggunakan nama wallahi billahi tallahi, itu masih dibenarkan menggunakan nama Allah. Tapi kadang orang itu bersumpah dengan nama orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang solihin. Ya, ini termasuk bahaya atau penyakit lisan yang perlu diwaspadai. Ya, ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, di antara penyakit lisan yang tidak kalah pentingnya juga ya, itu adalah orang itu mengaku mengetahui barang yang gaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengaku-ngaku dia mengaku-ngaku dengan lisannya, dia mempromosikan ke sana kemari ya, ingin mengetahui nasib Anda hari esok ya, hubungi nomor kami 00 sekian ya. Nah, ini termasuk perkara yang di antara hal yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diingatkan oleh Allah, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya bahwa yang namanya mengetahui hal yang gaib dari perkara yang akan datang, tidaklah ada yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi dari hal yang gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahui. Sehingga Allah Ta'ala kadang memberitahukan kepada Rasul-Rasulnya suatu hal yang akan terjadi. Namun ini kata Syekh Shalih Fauzan, lihikmatin wa maslahatin, demi kemaslahatan dan hikmah yang besar. Iya, sebagaimana Allah menceritakan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui barang-barang yang gaib yang akan terjadi, dan Allah tidak menampakkan barang yang gaib itu kepada siapapun kecuali orang yang diridhoi dari kalangan para rasul, ya. Sehingga para rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya, akhbirni anis sa'ah, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kabarkan kapan hari kiamat, katanya. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, ya, tidaklah yang ditanya lebih ngerti dari yang bertanya. Artinya apa? Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Tapi zaman sekarang sudah ada yang lebih ngerti daripada Rasulullah SAW dan Jibril, ya. Iya, iya. Katanya tanggal berapa Muhammad? Tahunnya ingat ini 2012. 2012. Jadi tinggal berapa tahun lagi ini? Setengah tahun. Setengah tahun lagi. Sekarang 2000 berapa ini? 2011. Oh, 11 ya, hampir, iya, ya. Iya. Nah, ini. Oh, 2010, iya. Sebentar lagi 2011, berarti 2 tahun lagi dong. Iya. Tahun lagi, ya. Tahun. Nah, siap-siap aja ini. Tapi yang ngomong itu tidaklah, ya. Tidaklah ilmunya itu barakallahu fikum. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang lebih pantas untuk dikatakan sebagai peramal, ya. Iya, pendusta, maksudnya. Pendusta. Lawang Jibril dan Rasulullah SAW saja tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada manusia di zaman sekarang yang melebihi, ya, mengaku melebihi Nabi dan Jibril alaihi salam. Dulu pernah juga tahun 99. Tanggal 9, bulan 9. Tahunnya di 99. Tahun 99, jam 9. Waduh, 9 semua saat ya. Alhamdulillah sekarang masih belum terjadi, ya. Alhamdulillah. Sir. Iya, ini merupakan hal yang perlu diwaspadai. Ya, ternyata termasuk hal yang menjadi penyakit bagi lisan, itu kadang orang yang sok mengaku, dan yang sebenarnya mereka itu para Dajjal, ya, pendusta besar, mengaku-ngaku mengetahui barang yang mungkin dianggap terjadi besok, ya, dengan perantara-perantara, kadang dengan bantuan dari kalangan syaitan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk jangan mendatangi para dukun tadi. Nah, sebab apa? Biasanya omongannya itu banyak yang tidak benar, ya. Kul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku ceritakan kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan itu turun kepada setiap pendusta, lagi banyak dosanya. Yulquna sam'a, setan itu melemparkan kepada pendengaran-pendengaran para konco-konconya, kroni-kroninya tadi, ya. Apa itu? Ucapan-ucapan yang bisa didengar oleh para dukun-dukun tadi. Wa aktsaruhum kadzibun. Tapi kebanyakan mereka itu apa? Para pendusta. Iya. Para pendusta. As-Syu'ara ayat 221. Ya, kadang mereka ingin menipu, tapi supaya tidak kelihatan menipu, ya, dibungkus dengan bungkus yang rapi, ya. Kalau langsung dengan label pendusta, mungkin banyak orang yang tidak apa percaya, ya. Maka pinter, ya, syaitan itu mengacaukan manusia. Ini diantara poin yang kedua, ya, ucapan yang bisa menjatuhkan kepada kekufuran, kesyirikan, ya. Barakallahu fikum. Termasuk hal yang perlu diwaspadai juga di antara penyakit lisan. Itu apa? Yang kedua, al-qaul, berbicara, yakni yang kedua adalah berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, ya, berbicara tentang agama tanpa didasari ilmu. Ini juga kadang orang tersebut terjatuh kepada menambah-nambah, mengurang-urangi sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis atau riwayat Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku antanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir turun menimpa kalian batu dari langit. Kenapa? Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Aku telah menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umarin. Telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah di sini kekhawatiran Ibnu Abbas tentang bahaya lisan yang suka membenturkan, ya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dengan ucapan seorang tokoh, ya. Tokoh Abu Bakar, tokoh Umar bin Khattab. Apalagi tokoh di bawah mereka, ya, tidak pas untuk dijadikan penolakan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Ibnu Abbas menasehati, hampir-hampir dari langit turun batu. Hujan apa? Hujan batu. Hujan batu. Nah, hujan batu. Kalau sekarang mungkin letupan apa ini? Gunung, gunung mengeluarkan apa itu? Batu. Ya, hati-hati itu. Jadi letupan-letupan gunung yang membawa batu panas, ya, batunya bukan batu dingin lagi, ya, batu panas, mungkin kita perlu mengoreksi, ya, bok sampai itu maksudnya apa? Kalau sampai kita apa? Kena batunya. Nah, batunya juga. Bok sampai kita ini karena sebab suka menolak, mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga turunlah banyak petaka dan musibah, diturunkan oleh Allah teguran dari langit, hujan batu tadi. Ini nasihat yang penting, ya. Jadi jangan sampai kita seorang muslim muslimah, ya, dinasehati dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam justru malah ditolak. Dan menolaknya itu dengan cara yang cukup halus, ya. Tetapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian, ya. Jangan sampai hadis yang sahih ditolak karena lisan. Kalau sampai berucap demikian, ini bisa mengakibatkan petaka, ya. Juga di antara hal yang perlu diwaspadai di antara penyakit lisan tadi, berbicara tentang ilmu, ya, adalah menghalalkan yang haram, atau lisan berucap dan berkeyakinan perkara yang haram lalu diapakan? Dihalalkan. Menghalalkan dan mengharamkan tanpa apa? Ilmu. Ya. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Suatu saat Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Mereka menjadikan ulama ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan dari selain Allah. Ya. Maka Adi bin Hatim yang tadinya orang Nasoro itu mengatakan, inna lasna na'buduhum, katanya. Kami tidak beribadah kepada ulama dan ahli ibadah kami. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hakikat ibadah kepada ulama dan ahli ibadah adalah alaisa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimuna. Bukankah para ulama kalian, ahli ibadah kalian, mereka berani mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian pun ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallah, dan mereka para ulama dan ahli ibadah berani menghalalkan ma harramallah, apa yang diharamkan oleh Allah. Fatuhilluna, maka kalian pun apa, menghalalkannya. Fakultu, Adi bin Hatim kemudian menjawab, bala, betul. Betul, kami dulu mengikuti apa sabda daripada ucapan ini para ulama dan ahli ibadah. Dia ngomong halal, ya wis halal. Ngomong haram, ya wis haram. Pokoknya urusan halal dan haram ada di lisannya siapa? Ada di lisannya ulama dan ahli ibadah tadi. Maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum. Nah, itulah yang namanya ibadah kalian. Jadi ibadah itu tidak mesti harus mencium kakinya, sujud, ya. Bukan itu. Tapi ibadah yang diumumkan di sini, kata para ulama, mengikuti seorang yang berbicara tanpa ilmu, meyakini apa yang diucapkan sebagai suatu kebenaran dan diikuti dan meyakininya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan perkara yang perlu diwaspadai dari bahaya lisan berbicara tanpa ilmu tentang agama Allah. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116. Allah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'alallahi alkadzib. Jangan kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian, kalian mensifati sesuatu dengan kedustaan, ini halal, ini haram, tapi dalam rangka kalian membuat kedustaan atas nama Allah. Nah, ini Allah mengatakan halal, Rasul mengatakan halal, kita malah meyakini itu halal yang haram dan sebaliknya. Ini perkara yang bisa menjadikan seorang itu akan sengsara di dunia wal akhirah. Ini bahaya lisan atau penyakit yang kedua, ya, penyakit lisan yang kedua. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti ketika bertemu dengan Allah Ta'ala itu ditanya dalam surat Al-Maidah 116. Wa idh qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa ibni Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang menyampaikan kepada para manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan dari seselain Allah. Jawaban Nabi Isa, lihat di sini, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah sepantasnya aku mengatakan sesuatu yang tidak benar bagiku untuk aku ucapkan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang aku yang mengatakan, engkau mengetahui ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui berhal-hal yang ghaib. Demikian Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, ya, dari berbicara tanpa ilmu tentang Allah. Maka kadang orang bermudah-mudah ya bicara agama itu asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Asal gitu bunyi, ya. Nah, tidak boleh. Karena ini perkara yang sangat membahayakan dari penyakit-penyakit lisan. Kita masuk yang ketiga. Masih ada waktu, Abu Muhammad? Setengah menit, Pak Ustaz, ya. Setengah menit lagi. Aduh, hampir habis. Tapi kita sebutkan yang ketiga judulnya saja. Aduh, insya Allah. Setengah menit, ya. Jadi bikin penasaran, Ustaz. Ya. Bikin penasaran pendengar ini baru judulnya dok terus kabur gitu. Iya. Lihatnya biar penasaran juga. Iya, betul ya. Poin yang ketiga, penyakit lisan di bawah dua poin yang tadi sudah disebutkan adalah al-ghibah. Lah ini baru kita akan bahas tentang ghibah. Namun ada isyarat tadi tinggal setengah menit. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarnya. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.